Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Salam alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya di majlis ilmu di tempat yang mudah-mudahan Allah barokahi ini. Yang kedua, sebetulnya acara kita berlangsung sebagaimana biasanya di Masjid Mujahidin di Slipi. Namun karena sesuatu dan lain hal, adanya renovasi perbaikan, pihak ketakmiran meminta maaf dan memberikan kita tempat di tempat ini, di komplek masjid, namun di tempat pembelajaran TPA. Itu untuk sementara waktu, yang insya Allah ta'ala nanti setelah masjid kedepannya sudah siap untuk dipakai dan selesai dari renovasi, maka kita kembali insya Allah ta'ala pengajian dan majlis ta'lim di masjid. Namun tentunya kita sebagai penuntut ilmu, dimanapun kita berada ketika kita mengkaji dan mempelajari ilmu, itu tidak jadi masalah. Itu tidak menjadi masalah, karena dulu pun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya tidak semata-mata di masjid, tetapi di majelis-majelis beliau yang makmur, baik itu secara khusus majlis diinginkan dengan majlis mau'ibah ataupun secara umum dengan majlis mudhatara, beliau bertanya dan dijawab oleh sahabat, atau sekedar duduk-duduk dengan beliau dan mereka para sahabat berusaha untuk mengambil dan mendapatkan faedah ilmu dari beliau. Dan juga alhamdulillah para ulama kita dahulu juga menjalani yang seperti itu sampai sekarang. Dan saya sendiri merasakan selama menuntut ilmu di negeri Yaman, kita ketika mengambil ilmu secara khusus dalam satu mata pelajaran atau satu bidang keilmuan, selain di masjid, kita mengambil di luar masjid. Bahkan di sini ada Ustadz, Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah, Jakarta, bisa ditanyakan, kita ngambil materi pelajaran atau satu bidang keilmuan. Terkadang kita belajar setiap harinya di bawah pohon, terkadang kita belajar setiap harinya di padang, yakni tempat mengalirnya air kalau hujan, yang dinamakan apa wadi, atau kita belajar di tempat-tempat yang yakni bisa kita pakai untuk belajar kalaupun kita berhadapan dengan alam secara langsung. Dan alhamdulillah tempat ini tidak demikian, kita mendapatkan tempat yang baik sehingga mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan yang baik ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut di hari-hari selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sebagaimana seperti biasanya materi kajian kita atau pengajian kita di pekan ketiga di setiap bulannya ini, ketika kami diminta untuk memberikan talim atau materi, kita mencoba mengambil faedah keterangan-keterangan ilmu yang bermanfaat dari kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir atau Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Qurashi Al-Syafi'i rahimahullahu taala, yang walhamdulillah kita dari pertemuan ke pertemuan kita sampai sekarang pada ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum allam tundirhum la yu'minun, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Dan kita harapkan apa yang kita ambil nantinya sebagaimana tadi kita harapkan sebagai bekal ilmu dan bisa kita amalkan, demikianlah harapan kita pada pengajian hari ini dan pada majelis-majelis kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan setelah itu nantinya kita mengambil beberapa keterangan ringkas berkenaan dengan fiqh ilmu yassarah, yang mudah-mudahan juga kita bisa lanjutkan setelah pengajian kita tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi kitabih at-tafsir, berkata al-imam mufassir al-hafidh al-imam, waalaikumsalam, Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qauluhu subhanahu wa taala أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Yang artinya kurang lebih, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama saja engkau wahai Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka, atau tidak mereka sama sekali tidak pernah akan beriman kepadamu. La yu'minun. Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah, yang kita sudah melewati beberapa ayat, yakni dari ayat yang pertama tentunya sampai ayat yang kelima. Yaqulu ta'ala, qala rahimahullah, innal ladhina kafaru ay gattul haqq wa sataruhu wa qad kataba Allahu ta'ala 'alaihim dhalika sawa'un 'alaihim indharuka wa 'adamuh fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, dan sebagai sekedar bentuk pengingatan kepada apa yang telah kita ambil dari tafsir terdahulu, bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ini, Allah di awal-awal surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga golongan dari golongan manusia, yang tentunya dari golongan-golongan tersebut disebutkan sifat-sifatnya agar supaya menjadi bentuk keterangan bagi kita yang mana dari golongan tersebut yang patut kita mencontohi dan berkudwa padanya dan berharap kita masuk dalam golongannya, dan yang mana yang kita berlepas diri dan menjauhinya dan tidak berharap kita masuk dalam golongannya. Golongan yang pertama telah disebutkan, yaitu golongannya kaum mukminin, yang mereka disebutkan dengan sifat-sifatnya. Dan tentunya dengan keterangan berkenaan dengan kaum mukminin, kita harapkan kita adalah orang-orangnya. Dan kita harapkan kita adalah orang-orang yang mendapatkan dan bisa memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan kaum mukminin di dalam ayatnya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan golongan yang kedua, yaitu sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi ayatnya, orang-orang kafir. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang golongan kedua ini, orang-orang kafir, disertai dengan sifat-sifatnya, bukanlah diinginkan kita berkudwa dan mencontohinya, dan bukanlah diinginkan kita bersama dengan mereka dan mengikuti jalannya sebagaimana keterangannya dan sebagaimana yang akan kita dengarkan nanti insyaallah ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan keterangan yang ada. Innal ladhina kafaru, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, setelah sebelumnya Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang yang kafir itu? Yaitu orang-orang yang tertutup dari kebenaran dan menutupi dirinya dari kebenaran. Tertutup dari kebenaran dan menutupi dirinya dari kebenaran. Qatul haq wasataruhu. Dengan dua keterangan ini aja, maka sebetulnya cukup dikatakan mereka orang-orang kafir. Tapi tentunya berkaitan dengan keterangan mereka orang-orang kafir Kenapa mereka dikatakan kafir? Dibarengi dengan sifat-sifat yang banyak. Dibarengi dengan sifat-sifat yang banyak diantaranya tadi. Ghatul haq, mereka tertutup dari kebenaran dan menutupi dirinya dari kebenaran. Jadi wal-iyadzubillah, walaupun kita mungkin bukan orang, walaupun kita bukan orang kafir, walaupun kita bukan orang kafir, tapi ketika kita tertutup dari kebenaran dan menutupi diri dari kebenaran, kita wallahul musta'an berada di ambang suatu yang membahayakan, yaitu kita tidak mengerti kebenaran dan berupaya menjauh dari kebenaran. Wallahul musta'an. Karenanya orang yang selamat, tentunya mereka orang-orang beriman, kaum mukminin, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kaum mukminin mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah fil Islam. Setelah dia mendapatkan keislaman, dia mendapatkan hidayah di dalam Islam, yakni selalu membuka dirinya dan selalu membuka matanya, secara khusus mata hatinya, untuk menerima kebenaran dari siapapun. Dari siapapun, sehingga dia selamat dari bentuk kesesatan wal iyadu billah, dan selamat dari bentuk kekufuran. Karena kesesatan itu datang, kekufuran itu datang apabila seorang sudah tidak lagi mau mendengarkan kebenaran dan menutup diri dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah mereka orang-orang kafir yang disebutkan di sini, mereka menutup dirinya, mereka tertutup dari kebenaran dan menutup diri dari kebenaran yang ada. Sehingga Islam pun yang datang tidak bisa mereka terima. Islam pun yang menyelamatkan mereka tidak bisa mereka terima. Wal-iyadu billah. Sehingga itu, kita tidak ingin sifat itu ada pada diri kita, seperti mereka orang-orang kafir. Kita seharusnya ketika melihat itu kebenaran, wajib bagi kita untuk mengedepankannya dan menerimanya. Kata orang Arab, ala ra'si wal ain, yakni menerima dengan penuh segala penerimaan. Kalaupun mungkin ketika kita menerima kebenaran yang ada, mungkin ada di antara kita yang dirugikan, mungkin dirugikan, ya terpaksa kita kehilangan harta benda sebagaimana para sahabat. Mereka ketika menerima keislaman, ada di antara mereka yang kehilangan harta bendanya. Ketika mereka menerima keislaman, ada di antara mereka yang diputuskan hubungan kekerabatannya dengan orang-orang yang mereka cintai. Tapi al-haq haqqun an yuttaba. Tapi namanya kebenaran itulah yang lebih pantas untuk diikuti. Harta benda, karib kerabat, orang yang dicintai, kalau semuanya menghalangi kita untuk menerima kebenaran, maka tidak mengapa kita meninggalkannya. Itulah yang dijalani oleh para sahabat. Dan sifat itulah yang membedakan mereka dengan orang-orang kafir. Dan tentunya orang-orang munafikin, yang mereka tidak bisa menerima kebenaran. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini adalah manhaj bahwa menerima kebenaran mesti dikedepankan. Mesti dikedepankan, kalaupun mungkin pada akhirnya membuat kita apa? Membuat kita rugi dari sisi perhitungan dunia, dari sisi perhitungan harta. Wallahu a'lam bishawab. Namun, ketika seorang menerima kebenaran, dan meninggalkan apa yang namanya kesesatan, meninggalkan apa yang namanya kebatilan, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik tentunya, dan Allah akan memberikan suatu yang lebih utama tentunya. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, siapa man taraka syai'an lillah, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu ini kebatilan, dia tinggalkan, dia tahu ini kebenaran, dia mendatanginya dan dia menerimanya, dia meninggalkan semua apa-apa yang menyelisih kebenaran karena Allah subhanahu wa ta'ala, awwadahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kepadanya khair, awwadahullahu khairan minhu, Allah akan menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah ghattul haq wa sataruhu. Mereka tertutupi dari kebenaran dan mereka menutupi diri dari kebenaran. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka orang-orang kafir ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kebenaran, mereka menutupi diri dan tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa qad kataballahu taala alaihim dzalika. Dan sifat yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat tersebut kepada mereka. Waalaikumsalam. Sifat tersebut telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sifat yang Allah takdirkan sifat itu pada mereka. Karenanya, karena sudah menjadi ketetapan Allah, tidak bisa diharapkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un alaihim indharuka wa adamuhu fa'innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Sehingga wahai Nabi dan Rasul yang mulia, karena ayat ini adalah khitab, ayat ini adalah pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabinya dan Rasulnya, atau ayat ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada nabinya dan rasulnya, sehingga dikatakan di sini, sama saja engkau wahai nabi dan rasul memberi peringatan kepada mereka orang kafir atau tidak, wa adamuh, mereka tidak akan mengimanimu dengan apa yang engkau bawa di hadapan mereka dari Islam ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini seperti yang Allah firmankan dalam firman-Nya, kama qala ta'ala, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Mereka yang telah ditetapkan ketetapannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan pernah mengimanimu sama sekali. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzab al-'alim. Sampai pun datang kepada mereka dari seluruh ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah mengimanimu sampai kemudian mereka melihat azab di hadapan mata mereka, azab yang pedih. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sifat ini sangat mengerikan, dan demikian sifat ini adalah sifat yang amat jelek, karena kebenaran tidak bisa masuk lagi, kebenaran tidak bisa diterima lagi. Kita berharap dan kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Karena kalaupun kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk kekufuran, dengan bentuk-bentuk kekufuran yang ada, namun di sana masih banyak mungkin di antara kita, dari saudara-saudara kita, kaum mukminin, atau sebagian saudara-saudara kita, kaum mukminin, dengan keislaman yang mereka telah terima, mereka dapatkan anugerah tersebut dari Allah, mereka tidak bisa selamat dari menerima kebenaran. Mereka lebih cenderung dan lebih condong kepada menerima penyimpangan dan menerima kebatilan. Wallahul musta'an wa ilallahil mustaka. Sehingga kita katakan tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan bentuk keislaman yang kita terima, lantas kita masih membuka hati kita. Allah buka hati kita dengan hidayahnya, dengan anugerahnya kepada kita semua. Kita bisa menerima kebenaran yang ada, bahwa ini benar. Kita mesti menerimanya. Ini salah, mesti kita menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka orang-orang kafir. Sifatnya tadi telah disebutkan. Lantas beliau berkata, rahimahullahu taala wa qala taala fi haqqil mu'anidin min ahlil kitab wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kemudian Allah juga menerangkan, selain menerangkan secara umum bagaimana orang-orang kafir itu, di sana ada lagi dari golongan orang-orang kafir yang mu'anid, yang betul-betul menentang dan betul-betul menolak kebenaran, melawan kebenaran, yaitu sebagaimana Allah firmankan, kalaupun engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, dengan segala ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, dia tidak akan pernah mengikutimu, mengikuti kiblatmu, mengikuti keislamanmu, atau mereka tidak pernah akan mengikutimu. Dan wal iyadu billah. Baik. Enggak apa-apa di sini, ah. Enggak apa di sini. Iya. Ini mewakili panitia, kami mohon maaf karena tempatnya tidak mencukupi. Nah. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka orang-orang kafir, ada yang lebih khusus dengan sikap penentangan yang ada, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menerima apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sifat mu'anid ini bukanlah hanya ada pada orang kafir, tapi mu'anid ini ada juga pada mereka, orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya keimanan, tapi dengan kebenaran tidak bisa menerimanya dengan penuh penerimaan. Sehingga itu di sana kita dapati kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok ahwa, ahlul bidah wal ahwa, kelompok hawa nafsu dan kelompok bidah. Kenapa mereka? Karena mereka dari orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran, menentang kebenaran, dan melawan kebenaran yang Allah datangkan. Wallahu a'lam bishawab. Dari golongan tersebut, ya tentunya pula kita tidak berharap kita masuk di antara kedua golongan atau golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang disebutkan sebagai orang yang mu'anid tersebut. Kalaupun dia dari orang Islam, kalaupun dia dari orang yang mengatakan dirinya beriman, maka mulianya dengan keterangan ini, mulianya kebenaran dan utamanya kebenaran, dan mulianya bagi mereka yang menerima kebenaran dan utamanya bagi mereka yang menerima kebenaran. Allahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, ay inna man kataballahu alaihi syaqawa fala mus'adda lahu wa man adalla taib fala mas'ada lahu. Di sini fala mas'ada lahu wa man adallahu fala hadiya lahu fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Ayat tadi wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli aya ma tabi'u kiblatat, yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ayatnya ini, sesungguhnya orang-orang yang Allah catatkan kesesatan pada mereka, maka mereka tidak pernah akan selamat dan mereka tidak pernah akan mendapatkan jalan keselamatan. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka waalaikumsalam. Sini ah, sini. Lihat sini. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Khitab ini pula, pembicaraan ini pula ditujukan kepada nabinya dan rasulnya. Dalam keadaan status nabinya dan rasulnya sebagai seorang da'i ilallah yang sempurna. Sempurna. Tidak ada yang melebihi beliau dari kesempurnaan dalam menyampaikan dakwah Allah kepada manusia. Beliau sempurna menyampaikan, tapi beliau diperhadapkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelajaran bagi kita semua bahwa keadaan beliau statusnya sempurna dalam menyampaikan dakwah, beliau pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang Allah ingin menyesatkan maka sesat, dan siapa yang Allah inginkan mendapatkan hidayah maka dia mendapatkan hidayah. Sehingga beliau tidak perlu kecewa dan berputus asa terhadap siapa yang dia dakwai. Maka dikatakan fala tadhhab nafsaka alaihim mahsarat. Jangan sampai membuatmu kecewa, membuatmu sedih ketika mereka telah kamu dakwakan dengan sekian upaya dan usaha, lantas mereka tidak bisa menerima dan tidak mau menerima. Balighhum ar-risalah, sekedar kamu sampaikan kepada mereka wahai nabi dan rasul apa yang ditugaskan kepadamu, yakni risalah Islam. Faman istajabalak, maka siapa yang bisa menerima menyambut dakwamu, menerima keislaman yang kau tawarkan, falahul hawul awfar, maka dia mendapatkan tentunya bahagian yang utama, bahagian yang mencukupi. Waman tawalla, tapi siapa yang berpaling setelah engkau menyampaikan dan engkau berusaha untuk menyampaikan kebenaran keislaman kepadanya, fala tahzan alaihim, kamu jangan bersedih karena mereka tidak mau menerima. Dan bukanlah itu menjadi tanggung jawabmu, bukan urusanmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama 'alaikal balagh, engkau wahai nabi dan rasul hanya sekedar sebagai apa? Penyampai risalah. Wa 'alainal hisab, adapun yang memberikan nanti iqab, memberikan sanksi, memberikan perhitungan, yang bertanggung jawab terhadap mereka adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama anta nadzir, engkau hanyalah sekedar sebagai pengingat, wahai nabi dan rasul, wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah terhadap segala sesuatunya dialah yang menjadi penanggung jawab. Tentunya dengan keterangan ini, saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Yang pertama tentunya, orang-orang kafir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan kekufuran, maka orang-orang yang seperti ini tidak bisa diharapkan dan tidak bisa diinginkan keislamannya, ataupun diharapkan hidayah Allah itu ada padanya. Tentunya ini membimbing kita sebagaimana nabinya dibimbing agar tidak bersedih. Jangan bersedih. Mereka memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala tetapkan keadaannya. Yang berikutnya, bahwa orang kafir juga terbagi-bagi, ada yang mu'anid, ada yang menentang, ada yang tidak. Ada yang menentang walaupun dia kafir tapi tidak menentang. Orang yang tidak menentang ini mungkin masih diharapkan apa? Keislamannya. Itulah yang didapatkan dulunya para sahabat, dulunya ada yang kafir musyrik, lantas kemudian apa? Lantas kemudian berislam, mengikuti Islam. Itu kafir tapi tidak mu'anid. Ada yang mu'anid dan tidak apa? Tidak mendapatkan keislaman. Ada yang juga menentang tapi di dalam hatinya masih ada penerimaan kebenaran. Seperti siapa itu? Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menentang Nabi, memerangi Nabi. Seperti itu pula didapati Khalid ibn al-Walid dan yang lainnya. Tapi ada di dalam hatinya keinginan untuk menerima kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kepadanya mendapatkan Islam. Dengan golongan-golongannya, orang kafir. Demikian pula manusia secara keseluruhan, termasuk kita kaum mukminin, termasuk kita orang-orang Islam. Orang-orang Islam ada yang mendapatkan hidayah keislaman saja, tapi hidayah ila sunnah, hidayah na'am fil Islam, dia tidak mendapatkannya. Sehingga dia mencukupi dengan keislaman saja. Ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah Islam, hidayah fil Islam, hidayah mendapatkan sunnah, sehingga dia, inilah orang-orang yang beruntung. Ada di antara mereka orang-orang yang sekedar melengket nama Islam itu padanya, sekedar nama Islam itu melengket padanya. Demikian dengan tingkatan-tingkatannya. Sehingga kita berharap dari golongan yang pertama tadi, yakni menerima keislaman, berharap dengan golongan yang menerima keislaman dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah as-sunnah dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Berikutnya, bahwa ayat ini kalaupun diperuntukkan kepada orang kafir, yakni mereka tidak bisa menerima kebenaran, tapi bukan berarti kaum mukminin mereka semuanya bisa menerima kebenaran sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dengan golongan-golongannya, dengan perbedaan-perbedaannya. Karena itu ayat yang Allah firmankan tidaklah untuk kepada satu kaum saja, tetapi sebagai bentuk pelajaran kepada semua manusia. Inilah yang dikenal dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab, atau la bi khususis sabab. Pelajaran, bentuk pelajaran yang diambil dari ayat itu dengan keumuman lafaz ayat tersebut sama saja untuk orang kafir, sama saja untuk mereka orang-orang munafikin, sama saja untuk kaum mukminin, kita mengambil pelajaran dengan bentuk keterangan-keterangan tersebut. Bukan karena sebabnya ini karena orang kafir demikian, ini karena munafikin demikian, bukan, tapi dengan keumuman ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan di sini, yaitu tentunya kita kalau berdakwah ilallah kepada manusia, maka kita sepenuhnya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dan sehebat apapun kita melakukan dan mengerjakan pekerjaan dakwah tersebut, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hanya sekian manusia yang mengikuti, hanya sekian mereka yang menerima, maka sekian pula mereka yang menerima. Amat baik apa yang dikatakan oleh guru kami yang mulia Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan pelajaran kepada kita murid-muridnya. Kalaupun beliau tidak mengatakan, wahai murid-murid ini pelajaran, tapi dari omongan beliau, beliau inginkan untuk sebagai pembelajaran kepada kita murid-muridnya. Beliau mengatakan, dengan dakwah yang beliau lakukan, mungkin pernah saya ceritakan di majelis di masjid, beliau berdakwah kurang lebih 32 tahun atau 35 tahun di Yaman. Dari tidak ada yang mengikuti dakwah beliau. Tidak ada yang mengikuti dakwah beliau. Satu orang pun di Yaman. Dari cibir mulut manusia, mencibirnya bibir-bibir manusia kepada beliau. Sampai suatu waktu beliau menceritakan, ketika berjalan di sebuah rumah dan mengetahui beliau lagi berjalan di sebuah rumah tersebut oleh pemilik rumah, ditutup rumah tersebut dan diludahin beliau. Tapi beliau sabar. Hidayah biadillah, bukan milik beliau. Berjalan waktu, sampai kemudian beliau wafat. Dan sebelum wafat, dakwah itu sudah tersebar. Dari ujung Yaman dengan ujung Yaman yang lain. Dari selatan ke utara, utara ke selatan. Tersebar dakwah. Bahkan kata Asy-Syeikh Muhammad As-Somali, salah satu pemimpin dakwah, murid beliau, Syekh Muqbil di Sana'ah, ibu kota Sana'ah. Beliau mengatakan dalam satu perjalanan dakwah, beliau naik ke atas gunung. Yang gunung ini belum pernah diketahui adanya da'i ila sunnah naik ke atas gunung tersebut. Tapi luar biasa. Ketika beliau sampai di gunung tersebut, kok tiba-tiba yang didengar ada suara ceramah Syekh Muqbil. Ada suara ceramah dari ulama ahli sunnah yang diputar lewat melalui kaset dan tape, karena pada zaman itu belum ada MP3. Masih tape dengan kaset. Beliau terkagetkan dan beliau menyampaikan hal ini di ketika mengunjungi kita di Damat di dalam satu bentuk ceramah. Yani dakwah sunnah itu sampai sebelum orangnya sampai. Mereka pun yang mendengarkan suara Syekh Muqbil di atas gunung tidak mengetahui ini Syekh Muqbil. Siapa itu Syekh Muqbil? Tidak mengerti siapa itu Mas Ayah ahli sunnah di Yaman pada waktu itu. Tapi suaranya sudah sampai. Tentunya ini semua berkat. Dan tentunya keutamaan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dakwah pun tersebar. Karenanya beliau, kita inginkan perkataan beliau, walaupun kita memberikan keterangan-keterangan tadi, kita inginkan perkataan beliau. Beliau selalu membimbing kita, ya ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, wa yatullabul ilmi, walhamdulillah, dakwah ini tersebar dari ujung ke ujung Yaman bukan karena kepintaran kita. Beliau alim besar, tidak ada yang meragukan kealimannya, keilmuannya. Sebelum beliau datang ke negeri Yaman, beliau sudah dianggap syekh di Saudi Arabia. Alim besar. Beliau lantas ke Yaman, tidak ada yang menerima dakwah, tadi sudah kita dengarkan. Lantas kemudian diterima dakwah. Beliau mengatakan, dakwah ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena fasihnya kita berbicara, bukan karena peralatan-peralatan yang kita miliki, bukan karena, beliau sebutkan satu persatu dari apa yang dikirakan ini akan menyebarkan dakwah. Bukan, itu semua adalah perantara yang menyebarkan dakwah ini, yang menyebabkan manusia menerima dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai dai jangan tertipu. Jangan tertipu dengan manusia-manusia yang mengikuti, atau mereka yang mengikuti Islam, atau mereka yang mengikuti dakwah yang hak ini. Karena itu semua fadlun lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka ikut, itu karena Allah. Kalaupun mereka tidak ikut, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang tidak menginginkan mereka yang ikut. Demikian. Sehingga kita sekedar sebagai penyampai, sebagaimana Rasulnya juga, innama alaikal balak. Engkau hanya sebagai penyampai. Ikut dengan tidak ikutnya manusia bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwas kalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bukanlah menjadi ukuran banyaknya orang dan tidak banyaknya orang, bukanlah menjadi ukuran bahwa dakwah itu diterima dan tidak diterima. Tapi menjadi ukuran, yakni apa yang Allah tetapkan dari keutamaan, sehingga keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan milik yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang berikutnya sebelum kita melanjutkan, yakni da'i ilallah, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tidak mesti dia menyampaikan dengan lisan, dia menyampaikan dengan akhlak yang indah, perilaku yang indah. Demikian pula tentunya lisan, mimbabil aula, lebih utama lagi, dengan perbuatan anggota badannya atau amalan anggota badannya. Itu juga termasuk dakwah. Itu juga termasuk dakwah. Jadi di punggung-punggung kita semua, ikhwan sekalian, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada beban dakwah. Sehingga kita mesti untuk menjaga dakwah tersebut. Jangan dikatakan kita bukan ustaz, kita bisa melakukan segala sesuatunya seenak kita, jangan. Orang melihat kita, dia tidak melihat kita ini ustaz atau bukan, tapi dia melihat kita sudah berpakaian baik, rapi, bagus, santun. Mereka nanti melihat kita, kalaupun kita bukan ustaz, disangkanya ustaz. Tidak sedikit orang atau kalian dipanggil ustaz, padahal mungkin kalian sendiri bukan ustaz. Atau bahkan dipanggil syekh, padahal kita bukan syekh. Tidak sedikit. Kenapa demikian? Karena mereka melihat penampilan kita. Maka jagalah dakwah tersebut. Dengan bentuk penampilan mereka tertarik, dengan bentuk perkataan mereka tertarik, dengan bentuk perilaku dan tingkah laku mereka tertarik. Tentunya lebih utama lagi kalau dia adalah seorang ustadz, atau dia adalah seorang syekh, atau dia adalah seorang da'i. Perlu dia menjaga. Tidak pantas seorang da'i dia tidak menjaga kehormatan dakwah yang dia bawa, sehingga dia menjadi bahan pembicaraan. Dia menjadi bahan pembicaraan lisan-lisan manusia, bahwa dia demikian dan demikian, dia demikian dan demikian, pembicaraan yang jelek. Tidak. Dia mesti menjaga dirinya, dakwanya, sehingga mereka pada akhirnya mengikuti dai tersebut, wallahu a'lam bishawab. Di beberapa tempat dan ini terjadi di negeri kita dan di negeri yang lainnya, di beberapa tempat beberapa ikhwa salafi atau beberapa mereka dai salafi, dia tidak pernah berceramah di masjid samping rumahnya, dia tidak pernah menjadi khatib di masjid kampungnya, di masjid tempat tinggalnya, tapi orang-orang mengikutinya. Dengan apa sebabnya? Karena melihat, masya Allah, orang ini bergaulnya bagus, bicaranya bagus, selalu berwajah manis dengan sesama kaum muslimin, lantas mengarahkan, lantas memberikan bantuan, pertolongan dengan segera, lantas kalau misalnya ada kerja-kerja gotong royong, dia juga ikut. Orang tertarik, padahal dia tidak pernah ceramah. Sementara yang ceramah di tempat atau di masjid tersebut dianggap ustaz, tidak ada yang mengikuti, karena cuma pintar tak, ngomong tak pintarnya. Lihat, yang seperti ini tentunya perlu bagi kita semua untuk mengetahuinya dan perlu kita amalkan. Yakni kita sadari bahwa di punggung kita ada beban dakwah, sehingga pada akhirnya manusia menerima dan mengikuti dakwah. Tapi kalau kita sudah demikian dan manusia tetap tidak bisa menerima, maka bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini dibawakan oleh beliau rahimahullah nukilan dari Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia, berkaitan dengan tafsir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Beliau berkata, yakni Abdullah ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu ayu mina jami'an nas wa yutabi'uhu ala al-huda, fa akhbarahu Allah ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu min Allah as-sa'ada fi adh-dhikr al-awwal wa la yudhillu illa man sabaqa lahu min Allah asy-syaqawa fi adh-dhikr al-awwal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sifat beliau, sifat yang beliau miliki, dan laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, telah ada contoh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara contoh tersebut? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yahrus, beliau semangat, serius untuk membawa manusia semua agar beriman dan menginginkan membimbing mereka agar mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ada. Kita jangan cuek. Kita jangan cuek terhadap manusia. Jangan. Wah, terserah. Dia mau apa, dia mau gini. Urusannya, urusan saya sendiri. Tidak boleh. Lihat Rasulullah, semangat serius agar manusia mendapatkan hidayah. Artinya, kalau kita melihat satu yang ma'ruf, kita bisa memerintahkan, kita perintahkan. Kita arahkan. Kalau kita melihat yang mungkar dan kita bisa hilangkan kemungkaran yang ada, kita juga berupaya menghilangkan kemungkaran yang ada. Tentunya dengan melihat kemampuan dan tentunya dengan melihat keadaan demi keadaan. Yang pasti tidak cuek. Yang pasti menggubrisi manusia, bukan. Tapi kita berusaha mengarahkan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Beliau demikian. selalu menginginkan manusia mendapatkan hidayah. Namun masalah hidayahnya manusia dapat atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, fa akhbarahu Allah taala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu min Allah sa'ada fi dzikril awal. Tapi tentunya dengan pengabaran Allah, manusia tidak akan beriman kecuali siapa yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka dari kalangan orang-orang yang selamat, maka mereka pun mendapatkan keselamatan tersebut. Dan tentunya siapa yang dicatat dia sesat, maka dia mendapatkan kesesatan tersebut. Demikian. Berusaha membawa manusia kepada hidayah Allah. Berusaha membawa manusia kepada petunjuk yang benar. Bukan membingungkan manusia. Bukan membawa manusia kepada kerancuan. Bukan membawa manusia kepada kebatilan. Bukan membawa manusia kepada ketidakpastian terhadap agamanya. Dan bukan membawa manusia kepada kekufuran, kemusyrikan, dan bentuk-bentuk ilhad yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Mesti kita jauh dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan satu bentuk kemungkaran kecuali beliau melarang. Tidaklah mendapatkan satu bentuk kebaikan kecuali beliau mengarahkan. Mengarahkan sampai kepada sebuah nama, sampai pun hanya sekedar sebuah nama. Beliau pernah mendapatkan seorang sahabat yang menamakan dirinya namanya Barrah. Lantas beliau mengganti dengan nama Zainab atau yang lainnya. Ini menunjukkan beliau selalu menginginkan manusia terhadap apa? Kebaikan. Sampai hanya sebuah nama. Nama mungkin diantara kita tidak ada yang peduli. Masalah nama tidak ada yang peduli. Nama kita ada diantara kita kaum muslimin Indonesia dinamakan apa? Cindil atau cendil. Itu apa? Tikus apa? Tikus kecil namanya. Namanya tikus kecil itu yang baru lahir itu. Cindil ya? Cindil. Nah, dinamakan. Lah kalau kita lihat saudara kita namanya seperti itu, akhi, kayaknya nama antum bagus, hijrah dengan nama Muhammad misalnya atau nama yang lain. Seperti itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan namanya sudah bagus, nama Muhammad kurang keren Muhammad itu sekarang. Bagusnya Johnny tralalala. Membina manusia ke arah kesesatan, ke arah ketidakbaikan. Jangan seperti itu. Apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah manhaj, apalagi dalam masalah agama. Jangan membimbing manusia ke arah kesesatan, ke arah penyimpangan. Bimbinglah mereka ke arah yang baik, ke arah hidayah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar jam berapa? Sudah masuk atau belum? Belum. Kita tambah ya. Qala rahimahullahu taala. Qala Allahu taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Mereka Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya dan Allah tutup pendengarannya. Mereka pula Allah tutup matanya, penglihatannya dengan sebuah penutup. Sehingga bagi mereka azab yang pedih. Sehingga bagi mereka azab yang pedih, yakni mereka orang-orang kafir. Karena disebutkan pertamanya apa? Innal ladzina kafaru. Maka sambungan ayat ini tentunya dengan mereka atau terhadap mereka orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka dengan penutup Allah tutup pendengaran mereka dengan penutup, Allah tutup penglihatan mereka dengan penutup, dan karena tidak ada lagi tempat kebenaran itu padanya sedikit pun, maka bagi mereka adab yang pedih. Wal iyadu billah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Qatadah istahwadha 'alaihim asyaitan id ata'uhu fa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah fahum la yubsiruna hudan wa la yasma'un wa la yafqahuna wa la ya'qilun. Di sini berkata al-Imam Qatadah ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala, ayat ini yakni syaitan, tentunya dengan pembesarnya iblis, mempermainkan mereka, menipu mereka. Kenapa demikian? Karena ketika mereka mengikuti iblis dan setan tersebut, Allah pun tutup hati-hati mereka, Allah pun tutup pendengaran mereka, Allah pun tutup pandangan mata mereka atau pandangan hati mereka dengan sebuah penutup. Akhirnya mereka tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat mendengarkan kebenaran, dan tidak bisa memahami kebenaran, dan tidak bisa memikirkan apakah ini benar atau salah. Wal iyadu billah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat orang-orang kafir ditutupi hatinya dengan sebuah penutup. Dengan sebuah penutup. Maka tadi kita katakan wal iyadu billah, kalau kita sampai tidak bisa menerima kebenaran, kita ada kemiripan dengan sifatnya orang kafir yang tidak bisa menerima kebenaran karena ditutup oleh Allah hatinya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan matanya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran telinganya. Itu semua dari siapa? Dari setan. Yakni dari setan yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima kebenaran. Tidak bisa menerima al-haq. Tidak bisa menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga hati-hati kita ketika kita sudah tahu di sana ada kebenaran. Kita sudah tahu di sana ada al-haq, lantas kita ditipu oleh syaitan, lantas tidak mengikutinya dan tidak mendengarkannya. Sungguh, mereka-mereka yang menolak kebenaran, mereka-mereka yang menolak al-haq, mereka ditipu oleh syaitan. Mereka ditipu oleh syaitan. Dan perlu kita ketahui penipuan syaitan. Perlu kita ketahui bentuk penipuan syaitan. Syaitan menipu manusia dengan berbagai jenis tipuan. Seperti apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Bentuk penipuan syaitan ini dari suatu dosa yang paling besar sehingga dilakukan oleh anak Adam, dari dosa kekufuran sampai kepada yang bentuknya bukan dosa dan dipandang boleh, tapi ditipu oleh setan, akhirnya menyebabkan dia lalai dari apa yang bentuknya perintah dan lalai dari apa yang bentuknya ibadah, sehingga tidak ada yang dihasilkan kecuali suatu yang sia-sia. Suatu yang sia-sia. Jadi berbagai macam tipu daya setan, termasuk tipu daya setan tentunya di sini sebagaimana keterangan kita tadi, dia disibukkan dari perkara-perkara yang menjauhkan dia dari menerima apa? Kebenaran. Dari menerima kebenaran. Ditutup hatinya. ditutup pandangannya, ditutup pendengarannya. Nas'alullah salamat wal afiyah. Kita sebaliknya, ketika mengetahui itu kebenaran, lewat telinga kita, lewat pandangan mata kita, lewat apa yang kita dengar atau yang kita baca, atau apa yang kita ketahui dengan penglihatan, ketahui dengan keilmuan, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib bagi kita untuk menerimanya secepatnya. Secepatnya. Tidak atau tanpa alasan. Tanpa alasan. Jangan sebagaimana sifatnya orang-orang yang tertipu dengan tipuan setan hari ini. Syubhat, kebid'ahan, syubhat, hawa nafsu. Ketika dikatakan ini adalah kebid'ahan, ini adalah hawa nafsu, ini adalah bentuk penyimpangan, dia mengatakan, oh tidak, ini demikian dan demikian, ini demikian dan demikian. Ada aja yang dia bisa katakan dalam rangka untuk menolak apa? Kebenaran. Ada aja alasannya untuk menolak kebenaran. Waliyabillah, waliyabillah. Yang seperti ini kita khawatirkan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah terlalu biasa menolak kebenaran, setelah kebenaran itu sampai kepadanya di hadapan matanya, lantas dia tolak. Waliyadzubillah, dia akan terbiasa menolak dan pada akhirnya berjalan kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Sebagaimana tadi kita katakan, setan menipunya. Pertama kecil, kemudian lebih besar lagi, kemudian tambah lagi, kemudian sampai yang besar. Ketika sudah orang ini sudah menyimpang sejauh-jauhnya, kufur sejauh-jauhnya, sudah selesai urusannya setan. Tugasnya setan sudah selesai. Orang itu dibiarkan dalam kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembali kepada keterangan tafsir di sini. Inilah sifat orang kafir. Inilah sifat orang kafir. Mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan penutup untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan di pandangan mata mereka yang mereka dapat melihat adanya sebuah penutup yang menyebabkan mata mereka yang dapat melihat tidak dapat melihat lagi. Ja'ala absarihim ghishawa aw ghashawa ala ayunihim wa ala ayunihim fala yubsirun. Nas'alullah salama wal afiyah. Sehingga yang menjadi ukuran penglihatan mata, hati, pendengaran adalah apabila bisa menerima kebenaran. Kalaupun mata kita melek misalnya, melihat, tapi ketika kita tidak bisa melihat kebenaran, percuma. Tapi mereka walaupun buta, namun bisa menerima kebenaran, itu luar biasa. Itu luar biasa. Hidayah min Allah, at-taufiq min Allah. Karenanya, apa yang Allah berikan kepada kita dari pendengaran, mata, hati, dan yang lainnya, kita gunakan sebaik-baiknya. kita gunakan sebaik-baiknya sebagaimana nanti akan disinggung ketika menyinggung mereka orang-orang kafir dari kalangan munafikin dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sifat orang kafir. Tentunya sifat-sifat ini diterangkan di sini agar kita menjauhinya. Kalau yang pertama tadi mukmin, agar kita mengikutinya. Selanjutnya Allah akan menyebutkan golongan yang berikutnya, yaitu munafikin. Namun insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain, yakni nanti setelah badal asar, karena sekarang sudah masuk asar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.